segala anugerah yang kuasa. Lupakan saja kita berbeda, satukan rasa kita di dalam OMK. Rangkul kawanmu lebih banyak lagi, karena di sini kita jadi berarti. Maju bersama kita meraih mimpi, karena OMK selalu di hati. Segala anugerah yang kuasa, lupakan saja kita berbeda, satukan rasa kita di dalam OMK. Rangkul kawanmu lebih banyak lagi, karena di sini kita jadi berarti. Bersama kita meraih mimpi, karena OMK selalu di hati. Terima kasih.